طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الوجه السابع عشر، sisi yang ke-17. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala masih membawakannya dari perjanjian lama yang dijuluki dalam bahasa Arab Isyaya atau Isyaya, yang mereka mungkin lebih kenal dengan Yesaya. Qawlu Isyaya aydan li Makkah. Ucapan Yesaya juga tentang Mekah, semoga Allah memuliakan Mekah. Inni u'til badiyah karamatan, karamatan Lebanon, wabahaku kan zamal. Aku memberikan kepada al-badiyah, memberikan kepada kampung yang tandus ini, karamatan Lebanon, kemuliaan Lebanon, dan kehebatan Kanzamal. Wahumas Syam, dua daerah itu, Lebanon dan Kanzamal, adalah dua daerah di Syam dan Baitul Maqdis. Yuridu, yang dimaksud adalah aj'alul karamatal lati kanat hunaka bil wahyi. Yang dimaksud dengan kalimat tadi adalah bahwa kami akan berikan pada Al-Badiyah, kampung yang tandus yaitu Mekah, kemuliaan seperti kemuliaan yang pernah diberikan ke atau di Lebanon, di Lebanon, yang pernah di sana diturunkan wahyu kepada para anbiya. Artinya Mekah pun nanti akan dimuliakan seperti itu. Akan diturunkan wahyu di sana kepada seorang nabi. Fi dhuhuril anbiya lil badiyah, yaitu akan munculnya nabi-nabi di al-badiyah, di kampung tersebut, yakni kampung Mekah. Akan dimuliakan dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga dengan perintah haji, sehingga manusia akan berbondong-bondong berdatangan ke Mekah untuk haji. Dan tidak bisa dipungkiri, memang kenyataannya hari ini enggak ada tempat suci yang dimuliakan seperti Mekah. Silakan mereka mengklaim tempat suci mereka di Vatikan atau di Israel sana atau di Tembok Ratapan atau yang lainnya, silakan. Apakah ada yang seperti Mekah kemuliaannya, yang diramaikan oleh manusia seluruh dunia, yang dikumandangkan di sana puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, dikumandangkan takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, memuji Tuhan, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sangat banyaknya setiap tahunnya? Tidak ada. Artinya persis berita ini terjadi, yaitu seperti apa yang disebutkan di dalam kitab mereka sendiri, kitab Yesaya, ketika dia berkata bahwa Tuhan akan menjadikan Mekah dengan kemuliaan Lebanon dan kemuliaan Kanzamal. Barakallahu fikum. Apa yang dikatakan dalam kalimat yang ringkas ini menunjukkan bahwa Mekah akan diutus seorang nabi. Siapa di sana nabi yang diutus oleh Allah SWT di Mekah? Ikhwan ibn a'azakumullah, jelas yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma qala, kemudian berkata lagi. Masih dalam Yesaya. Wa yashiqqu bil badiyah miyahun wa sawaqin fil ardil falah wa yakunu bil fayafi wal amakin al utash yanabi'u wa miyah wa yasuru hunaka mahajjatan wa tariqal haram. Dikatakan pula di dalam Yesaya bahwasanya yashiqqul badiyah, badiyah ini, kampung yang tandus ini sangat susah air. Baik, sudah sangat jelas ciri-cirinya, sangat susah air itu Mekah. Enggak ada lagi tempat yang gersang seperti itu kecuali Mekah. Qala, dikatakan wasawaqin fil ardil falah, dan susah adanya penuang air di tak bumi yang tandus atau di dataran padang pasir yang luas. Wa yakunu bil fayafi wal amakinil utas yanabi' wa miyah. Tetapi nanti di tempat tersebut yang tandus tersebut, yang susah air tersebut, bil fayafi, faya juga nama lain dari atau kalimat lain dari padang pasir. Wal amakinil utas, dan di tempat-tempat yang sangat haus atau menghauskan, akan muncul nanti ya nabi' wa miyah, akan muncul sumber-sumber air. Wa yasiru hunaka mahajjatan, dan juga akan dijadikan di sana jalan-jalan. Tariqal haram, jalan-jalan ke tempat suci. Kita kaum muslimin sangat tahu sejarah Nabi Ibrahim alaihis salam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan Hajar dengan anaknya Ismail di Mekah. Fi wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di lembah yang tandus, yang enggak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali di sisi rumah Allah yang suci. Baik, maka yang pertama tinggal di sana adalah Ismail dan ibunya. Dan Ibrahim mendatanginya berkala hingga Ismail menikah dengan suku Jurhum yang datang ke sana. Dan karena bayi Ismail yang kehausan, dan karena Hajar, Siti Hajar yang berlari dari Bukit Safa ke Marwah, ke Safa ke Marwah untuk mencari air sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah air zam-zam di sisi Ismail yang terus mengalir mata airnya, tidak tiada hentinya. Sampai hari ini, tidak berkurang. Dibendunglah oleh Hajar. Kata Nabi SAW, kalau tidak dibendung oleh Hajar, akan menjadi sungai yang besar. Akan menjadi sungai yang besar, mengalir sampai ke lautan sana. Barakallahu fikum. Ini persis dengan berita yang ada pada mereka sendiri, kaum ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, yaitu dalam ucapan Yesaya atau yang kita sebut Isaya atau Isya. Disebutkan di sana, di badiah tersebut, di tempat tandus tersebut, susah air. Tidak ada penuang-penuang air di sana. Tetapi kemudian di tempat yang tandus tersebut, di tempat-tempat yang sangat menghauskan tersebut, muncul mata air, mata air. Dan kemudian muncullah jalan-jalan. La yamurru bihi anjasul umam. Jalan-jalan yang tidak dilewati oleh umat-umat yang najis, yang tidak mengerti thaharah. Tidak akan dilewati oleh umat-umat selain umat yang suci, yaitu umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, umat yang mengerti thaharah. Dan juga al-jahil bihi la yasil hunaka. Orang yang bodoh, tidak mengenalnya, enggak akan sampai ke sana. Berarti yang sampai ke Mekah, sampai ke tempat ini, adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Adapun orang jahil, orang bodoh, enggak sampai ke sana. wala yakunu biha siba'un wala usud. Di tempat tadi, tempat yang tandus tadi, di kampung tadi, yang ghairi di zara'in, yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan sedikit pun dulunya, tidak ada di sana siba', binatang-binatang buas, wala usud, enggak ada singa-singa di sana. Wa yakunu hunaka mamarrul mukhlishin. Dan di sana kemudian dijadikan jalan-jalan untuk orang-orang yang ikhlas. Ini juga terpahami maksudnya. Bagi kita kaum muslimin terpahami. Tetapi mereka yang membaca Yesaya ini, yang membaca kitab perjanjian lama ini, enggak mengerti maksudnya apa. Karena tidak mungkin akan bisa mengerti kecuali kalau mereka mengetahui apa yang terjadi pada Mekah, pada Badiah yang dimaksud dalam kitab Yesaya ini. Sangat jelas sekali bahwa yang dimaksud adalah baladan aminan. Allah jadikan negeri Mekah sebagai negeri yang aman. Wa yaj'al hunaka mamarul mukhlishin, akan dipaham bahwa itu jalannya orang mukhlis, orang ikhlas, orang yang suci. Orang yang bodoh, orang yang enggak kenal enggak akan sampai ke sana, sangat jelas. Karena yang akan meramaikan Mekah adalah para hujjaj. Para hujjaj itu pertama muslimin yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, mereka dalam keadaan memakai pakaian ihram dan kemudian menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram. Menjaga dirinya dari pelanggar-pelanggar haram. Yaitu tidak boleh memakai wangian, tidak boleh begini. Wala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Tidak boleh berbuat kotor, tidak boleh berbuat jelek, tidak boleh berbuat fasik. Datang untuk ibadah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la. Haji, kalau kalian ceritakan semuanya lengkap, min awalihi ila akhiri, itu tafsir. Dari apa yang ada di Yesaya. Seharusnya, para pembaca-pembaca Yesaya masuk Islam. Harusnya pembaca-pembaca kitab perjanjian lama dan mendengarkan ucapan Yesaya yang katanya, wallahu ta'ala alam, katanya nabi besar di kalangan mereka. Nabi yang mulia di kalangan mereka. Tapi kenapa tidak diikuti? Hendaklah mengikuti nabi yang diutus di Badiah, di kampung yang tandus, yang tidak ada air di sana, kemudian Allah jadikan mata air di tengah-tengahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah, dan seluruh manusia yang mendengarkan kajian ini, hendaklah mengerti apa yang dimaksud di dalam kitab-kitab mereka ini. Al-wajhu tsamin ashar, sisi yang ke-18. Juga ucapan Yesaya dalam kitabnya Anil Haram, tentang negeri haram, negeri Mekah. Inna dhi'ba wal jamala fihi yarta'ani ma'an. Serigala dan unta, binatang ternak, merumput bersama. Biasanya yang namanya dhi'b akan menerkam hewan-hewan ternak. Tetapi di negeri tersebut, serigala dan unta mencari makan bersama, merumput bersama. Tidak saling menerkam. Baik, apakah ada kecocokannya di dalam agama kita ini? Ada. Isyarah ila amnihi. Berita ini isyarat tentang keamanan negeri Mekah. Yang Allah katakan dengan sumpah. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Demikian pula dalam ayat lain Allah katakan baladin amin, negeri yang aman. Dan juga barakallahu fikum, ditambah lagi isyarat-isyarat tersebut Allah khususkan tanah suci Mekah di atas tanah-tanah yang lainnya. Sebagaimana Allah sebutkan dengan al-baladil amin, qala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim. Tidakkah mereka melihat bahwa kami menjadikan negeri Mekah sebagai negeri yang suci. Aminan. Negeri yang aman. Wa yutakhattafun nas min haulihim. Padahal manusia di sekitarnya disambar dari sana sini. Tetapi Mekah aman. Itu dalam surat Al-Ankabut ayat 67. Wa qala yu'addid ni'amahu 'ala ahlih. Dan juga dikatakan dalam ayat Al-Qur'an, Allah memuji kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada penduduk Mekah. Apa kata Allah? Li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatas syita' was-shayf. Faly'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang maknanya, karena kebiasaan orang Quraisy yaitu safar, perjalanan jauh. Ila fihim rihlah, kebiasaan mereka adalah rihlah, mengadakan perjalanan. Syita was-shayf, perjalanan di musim hujan dan perjalanan di musim panas. Perjalanan di musim dingin dan perjalanan di musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah beribadah kepada Rabbnya rumah ini. Ini Ka'bah. Allati at'amahu min ju', yang telah memberi makan pada mereka dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari rasa takut. Masya Allah. Ayat ini menceritakan tentang apa yang Allah berikan kepada penduduk negeri Mekah, yaitu Quraisy. Dengan kebiasaan mereka safar, di dalam tafsir disebutkan rehlat asyita, safar di musim dingin, itu ke Syam. Dan safar di musim panas ke Yaman. Satu di atas, di utara, satu di selatan, di bawah. Utara dan selatan. Sehingga musimnya bertentangan. Mekah ada di tengahnya. Ke utara dan ke selatan. Ke Syam dan ke Yaman. Sehingga tidak pernah berhenti hasil panen di Mekah. Mengapa? Padahal Mekah enggak ada kebunnya. Mekah enggak ada berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang kecuali kurma. Mungkin itu pun sedikit banyaknya di Madinah. Tetapi karena mereka safar ke Yaman, safar ke Syam, sehingga kalau Syam musim panen, di Yaman musim panas. Kalau di Yaman musim panas, musim panen, di Syam yang musim panas. Bergantian musimnya. Sehingga selalu berdatangan barang dagangan hasil bumi, hasil panen dari Syam dan Yaman ke Mekah. Kok bisa? Mekah menjadi pusat perdagangan. Karena mereka berdatangan ke Mekah untuk haji. Yang dari Yaman, yang dari Syam. Yang dari Syam membawa dagangan dari Syam. Yang dari Yaman membawa dagangan dari Yaman ke Mekah. Sehingga di Mekah justru jadi pusat perdagangan seluruh manusia. Karena di sana berkumpul barang-barang Syam dan barang-barang Yaman. Hasil panen Syam dan hasil panen Yaman. Dengan itulah Allah takdirkan doanya Nabi Ibrahim terkabul. Doanya Nabi Ibrahim, Allahumma ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Dan berikanlah pada mereka rezekinya, buah-buahan, kepada mereka-mereka yang beriman. Dan Allah katakan, dan juga yang tidak beriman, kami akan berikan pada mereka rezeki di Mekah, tetapi nanti abtaruhu, pada ujung-ujungnya, pada akhir-akhirnya akan dipaksa memasuki neraka. Tapi di dunianya, di Mekah diberi oleh Allah Ta'ala. Ikut mendapatkan doa kebaikan dari Ibrahim alaihissalam, yaitu rezeki dari buah-buahan dan sejenisnya. Al-wajud tasi' sisi yang ke-19. Qawlu isy'ya aydan. Ucapan Yesaya juga dalam perjanjian lama. Mu'linan bismi Rasulullah SAW. Mengumumkan nama. Dari nama Rasulullah SAW. Inni ja'altu amraka ya Muhammad bilhamdi. Ya Quddusar Rabbi. Ismaka mawjudun minal abadi. Lihat kata-katanya dalam kitab Yesaya. Kitab mereka, Ahlul Kitab. Yang mereka juluki dengan perjanjian lama. Dengan judul atau dengan nama surat Yesaya. Disebutkan dengan kelafat yang sangat jelas. Inni ja'altu amraka ya Muhammad. Aku menjadikan urusanmu wahai Muhammad dengan segala puji. Ya Quddus Rabbi. Wahai yang maha suci, wahai Rabb. Ismaka mawjudun fil abad, namamu sudah ada sejak dulu-dulunya. Baik, kalau sudah disebut namanya dengan jelas ya Muhammad. Kadang-kadang mereka terjemahkan dengan pujian. Ya pujian. Wahai puji-pujian. Sehingga jadi tidak jelas maksudnya apa. Padahal itu nama. Kalau nama itu biasanya tidak diterjemahkan. Ya Muhammad. Bilhamdi dengan pujian. Fal baqiya ba'da dhalika li za'irin maqalun aw li ta'inin majal. Kata Ibnu Qayyim, maka apakah tersisa bagi orang-orang sesat itu ucapan? Ini apakah tersisa jawaban? Mau jawab apa sekarang? Tadi sudah isyarat ke Mekahnya, sudah isyarat akan datang nabinya, isyarat akan makmur, akan tenteram, akan aman, akan jaya dan seterusnya. Sampai pada namanya disebut. Inni ja'altu amraka ya Muhammad. Ismaka mawujudun fil abad. Namamu sudah ada sejak dulu. Fahal baqiya ba'da dhalika liza'il. Apakah tersisa bagi orang-orang yang sesat? Maqal. Apakah tersisa ucapan? Auli ta'inin majal. Apakah ada celah untuk para pencela? Mencela Rasulullah SAW. Qauluhu, ucapan Yesaya, ya Quddusar Rabbi, maknanya adalah, ya man taharahur Rabb, wahai orang yang disucikan oleh Rabb. Itu maknanya. Wahai yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa khallasahu wa astafahu, yang dipilih, yang disucikan, ismaka mawujudun minal abad, namamu ada sejak dulu. Itu cocok dengan ucapan Daud dalam Mazmur lahu. Cocok dengan ucapan Daud dalam mazmurnya. Ismuka mawujudun qabla syamsi. Namamu sudah ada sebelum matahari. Namamu sudah ada sebelum matahari. Selesai pembahasan yang ke-19. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahum bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.